Spesial untuk Kerembong, Sidoarjo, Jawa Timur bersama Ramayana Production, Eka Game Videografi, Utami Dewi Fortuna, Wu Mau Nata. Sugeng dawu spesial buat anda semua yang Kerembong. Hai sayang, nyanyi dong. 1, 2, 3, go. Sugeng dawu semua. Aku sing biyen wes suwe golek liyane sarahe tambah lo yakin wae teko nambah sing sono merusak Oh yeah. Tepuk tangannya mana sayangku?